pencipta diri ini. Selamatkan dari tipuan dunia menuju alam yang abadi. Ilmu akhirat wajib dipelajari, bekalan untuk bertemu Ilahi. Ilmu duniawi boleh dicari, panduan hidup untuk berbakti. Ayah dan ibu, ini impianku, ingin menjadi anak yang soleh, menolong ayah, membantu ibu, terus berbakti di negeri abadi. Oh Tuhan, beri kekuatan iman pada kedua ayah dan ibuku. Kau ampunkan segala